Yuk, kita mainkan kembali untuk malam Bali untuk Anda. Lagu yang spesial buat saudara ada Oplosan 2 Bintang Yenila. Permintaan dari memulai berdua.